Akhir hayatku tetap mencintaimu. Biarlah dunia maya cinta tak sampai mati. Bodoh cintaku indah be natar kati. Biar be dunia menyarat cinta tak. Cintamu impianku, cintamu surgaku, cintamu impianku, cintamu surgaku. Jangan lupa.